suaranya jelas dan koneksinya juga lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang zakat buah dan zakat tanaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fiha aytamri wa zabibi wa zuru'i al usur. Jadi keharusan kadar yang dikeluarkan untuk tiga makanan ini yaitu kurma, anggur, dan tanaman, kadar yang dikeluarkan adalah 1/10. 1/10 itu berarti ya 10%. Ilam tusqa bimu'natin, bila tidak dialiri dengan biaya. Maksudnya biaya pengairannya itu kalau tidak mengeluarkan biaya itu 1/10. Ini besar sekali ya 1/10. Kama idza suqiyat bima isama'i awis saihi. Contoh pengairan yang tidak mengeluarkan biaya itu tanaman sudah dialiri dengan air hujan atau dialiri dengan aliran ya, aliran dari sungai ya. Jadi mengalir sendiri dari sungai. Tidak mengeluarkan biaya. Wa nisfuhu in suqiyat biha ay bil mu'nati. Dan separuh dari 1/10 ya. Jadi 1/10 dibagi separuh. Maksudnya ya 1/5. 5% itu besar sekali ya. Kalau dibandingkan dengan zakat yang lain ini besar ya. Jadi kalau pengairannya mengeluarkan biaya, maka zakatnya adalah 5% ya, atau separuh dari 1/10. Kama idza suqiyat bima in mustaron au maksub. Contohnya seperti tanaman yang disirami dengan air hasil membeli, air yang didapatkan dengan membeli, atau air curian ya, air gosop. Gosop ini ya dengan mencuri ya, ya mirip. Bedanya kalau mencuri itu tempatnya di sepi ya, sepi. Kalau gosop itu tempatnya keramaian. Au bidulabin, atau dialiri dengan dulab. Dulab adalah wahuwa mayudiruhul hayawanu awil adami. Jadi alat untuk mengambil air, alat untuk mengaliri air, alat itu berputar ya. Berputar dan yang memutar adalah hewan dan atau manusia. Jadi alat yang seperti ini juga mu'nah, juga biaya, butuh modal. Aunatikhin wahuwa naklul ma'i min mahalihi ilazjar'i bihayawan. Kalau nadah ini manual, mengambil air dari tempatnya, bisa sungai atau yang lain, dipindah ke tanaman ya. Dan mengambil itu diambil dengan menggunakan hewan. Bi ayyuh mala alma'u ala dhuhrihi. Penggambarannya adalah air dimuatkan ya, diletakkan di atas punggung hewan. Jadi mengambil air kemudian diangkutkan ke punggung hewan. Sawa'un kanatil ardu kharrajiyah amla. Jadi kewajiban zakat ini tidak membedakan apakah tanah yang ditanami adalah tanah yang wajib membayar pajak atau tidak. Ilal ardu al-mauqufata ala ghairi muayyan. Jadi tanah kharrajiyah ini ya bukan milik sendiri. Biasanya tanah yang kalau zaman dahulu itu tanah yang dikuasai orang Islam ya. Jadi orang Islam menguasai satu daerah, kemudian tanahnya tetap diberikan kepada pemiliknya, tapi dia diharuskan membayar sejumlah biaya, itu kharrajiyah. Kecuali kalau tanahnya adalah tanah wakaf ya, tanah wakaf yang diwakafkan ke orang yang tidak tertentu, ghairu muayyan, fala zakata fi zar'iha wa thimariha li'adamil milkil mu'ayyan. Jadi untuk tanah wakaf itu tidak harus zakat. Tapi terkhusus tadi wakaf yang ghairu mu'ayyan ya, wakaf yang tidak tertentu. Tidak ada kewajiban zakat untuk tanaman yang ditanam di situ dan buah-buahan yang ditanam di situ. Mengapa tidak wajib zakat? Ya karena pemiliknya tidak tertentu. Mauquf alaihnya itu kan tidak ditentukan oleh wakif. Sehingga ya tidak harus zakat karena pemiliknya tidak jelas siapa. Kemudian wa mazad ala nisabi khamsati ausuk ukhrija minhu aizagi aizaidi bikistihi walau yasiran. Jadi tumbuhan atau buah-buahan yang lebih dari satu nisabnya adalah 5 wasak ya, ini sudah dijelaskan sebelumnya, maka buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan itu juga dikeluarkan zakat ya, selebihnya juga dikeluarkan zakat sesuai dengan persentasenya, sesuai dengan persentase walaupun sedikit. Jadi pokoknya intinya yang dikeluarkan adalah tadi, yaitu 1/10 atau 1/5. 1/10 atau 1/5. Itu tidak memperdulikan apakah lebih dari nisab atau pas satu nisab. Jadi selebihnya juga di persentase. Li'annahu la waqsa fi ghairil masiyah. Mengapa kelebihannya tetap harus dizakati? Karena jeda ya, jeda antara dua nisab itu hanya terkhusus untuk zakat hewan saja. Kalau hewan kan hitungannya tertentu, unta dari 5 ke berapa, kambing dari 40 ke berapa, itu kan antara bilangan satu dengan yang lain ada bilangan yang itu tidak diharuskan zakat. Itu namanya wakes ya, itu namanya wakes. Nah, wakes ini hanya terkhusus untuk zakat binatang saja. Artinya zakat apa itu tumbuhan ataupun zakat buah-buahan itu ya tidak ada jeda antara nisab karena hanya memiliki batas nisab minimal saja. Beda dengan zakat binatang ya. Wala zakata fi maduna nisab, dan buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang kurang dari satu nisab itu tidak ada kewajiban zakat. Li khabari sahihain, berdasarkan dari hadis Bukhari Muslim yang berbunyi laisa fi maduna khamsati ausuk shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat untuk tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ukurannya atau beratnya kurang dari 5 wasak. Ukurannya kan 5 wasak ya. Illa ayata tawa'ah ya, kecuali sedekah sunnah. Jadi tidak ada kewajiban, hanya ada sedekah sunnah saja. Qala Allah Ta'ala wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Ini ada firman Allah yang berbunyi barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, kebaikan yang sifatnya sunnah, maka Allah adalah Zat yang maha mensyukuri dan zat yang maha mengetahui. Aimin fi'ilin ghairil muftarid, atau muftarot juga bisa dibaca muftarot. Jadi Allah maha mengetahui dan maha mensyukuri perbuatan-perbuatan yang tidak wajib, yang sifatnya tidak diwajibkan oleh syariat. Ghairil muftarodi ghairil muftaradi alaihi min zakatin wa salatin wa tawafin wa ghairiha min anwa'it ta'at. Jadi ibadah-ibadah yang tidak wajib ya, baik itu sholat baik itu sholat, tawaf, zakat atau yang lain, semua jenis ibadah Allah mengetahui hal itu. Fa'inallaha mujazin bi'amalihi alimun biniyatih. Allah akan membalas amal perbuatannya dan Allah mengetahui niatan dari amal itu. Niatnya itu baik atau hanya pamer saja, Allah mengetahuinya. Wa syukru minallahi an yu'tiya fawqa ma yastahiqqu yashkurul yasiru wa yu'til katsir. Syukur dari Allah artinya adalah Allah memberikan sesuatu di atas kadar yang berhak didapatkan. Jadi mestinya kadarnya sekian, tapi Allah memberi hal itu lebih. Jadi mensyukuri sesuatu yang sedikit dan memberi sesuatu yang banyak. Ini keistimewaan ya, maksudnya keberuntungan bagi kita. Wa amma dhahabu fanisabuhu isruna mithqalan khalisatan biwakata tahdidan. Ini sekarang membahas zakat apa itu emas ya. Emas itu nisabnya adalah 20 mithqal. Mithqal ini ukuran berat. Dan yang diukur 20 mithqal adalah terkhusus emas yang murni saja. Dan ukuran mithqal itu yang digunakan adalah timbangan Makkah. Dan ukurannya, ukuran 20 mithqal itu adalah ukuran tahdid ya. Tahdid itu tidak boleh kurang, harus pas. Tidak boleh kurang sedikit. Wal mithqalu itsnatani wa sab'una habatan min sya'ir. Satu mithqal itu ukurannya 72 ya, 72 biji sya'ir. Jadi biji sya'ir yang jumlahnya 72 itu ukurannya sama dengan satu mithqal. Wa huwa arba'atu wa isruna qiraton. Ukuran itu adalah sama dengan 24 kirot. Kirot ini juga ukuran berat. Qala al-Khisni wal mithqalu lam yuhtalaf qadruhu fil jahiliyah wala fil Islam. Jadi menurut Al-Khisni ini kalau tidak salah penulis kitab Kifayatul Ahyar ya. Taqiyuddin Al-Khisni. Menurut Al-Khisni ukuran mithqal itu kadarnya tidak berbeda baik di zaman jahiliyah maupun setelah zaman jahiliyah. Nih, mohon maaf ini ada keperluan ya, jadi saya akhiri. Wallahu a'lamu bishawabi. Ini di sini hujan. Jadi sudah terlanjur bawa alam ini gimana ini? Atau saya teruskan saja ya? Hujannya ya cukup lebat masalahnya ini. Baru 13 menit. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sebentar. Ini. Baik, karena hujannya tidak terlalu lebat ya, semoga tidak mengganggu. Jadi saya teruskan saja. Wahada takdiru ala sabiri tahdid. Jadi ukuran ini itu adalah ukuran yang sifatnya pasti, sifatnya pas ya, sifatnya pas. Hatta launa koso habatun au ba'du habatin fala zakata. Jadi karenakan ukuran ini harus pas, maka andai kata kurang satu biji atau sebagian biji, maka ya tidak wajib zakat. Ukuran biji tadi, biji sya'ir tadi, biji gandum ya. Sya'ir ini gandum yang kualitasnya di bawah bur ya. Jadi gandum itu kan ada yang bur, ada syair. Yang syair ini kualitasnya di bawah bur, tapi lebih berat syair dengan bur. Wa in roja rawajan nisobi atami au zada alatami li jaudati nauihi. Walaupun ukuran yang kurang dari satu nisab, wah ini semakin deras ini. Walaupun ukuran yang kurang dari satu nisab itu memiliki biaya yang lebih mahal daripada satu nisab yang sempurna, atau sama ya. Jadi yang menjadi ukuran adalah beratnya tadi, tidak tidak memandang harganya. Baik, mana tadi? Jadi misalkan ada satu jenis ya, ada satu jenis tanaman atau buah-buahan, buah-buahan yang kualitasnya itu bagus sehingga jumlahnya kurang dari satu nisab itu sama, harganya sama dengan jumlah satu nisab yang jenis lain. Atau bahkan melebihi itu, walaupun demikian tetap tidak wajib zakat ya. Walau naqasa fi ba'dil mawazin wa tamma fi ba'dihha fasahihu annahu la zakata fihi. Andai kata ada satu tanaman atau buah-buahan yang ukurannya masih kurang dari satu nisab di sebagian timbangan, tapi di timbangan yang lain sudah sempurna satu nisab. Jadi ada beberapa timbangan yang tidak sama ukurannya. Yang satu sempurna satu nisab, yang satu kurang. Maka menurut pendapat sahih, tanaman atau buah-buahan itu tidak harus dizakati. Wa qata abihi jama'atun, dan segolongan ulama memastikan hukum ini ya. Qata itu maksudnya tidak melihat ada perkhilafan. Kalau di dalam salam tauf di dalam Al-Qotu Su'ud ini kan masih ada catatan wafat sahih ya, berarti hanya terkhusus pendapat sahih saja. Wala zakata fil maghshushi min adh-dhahabi hatta yablughal khalisu minhu 20 mithqalan. Untuk emas ya, emas yang dicampur dengan benda lain, al-maghshush itu campuran. Emas campuran itu tidak harus dizakati kecuali bila kadar murninya melebihi 20 miskol. Jadi 20 miskol itu harus kadar murni, tidak boleh campuran. Artinya kalau mencapai berat 20 miskol, tetapi 20 miskol itu adalah emas beserta campurannya, itu tidak wajib zakat. Wahina id fatajibu wa yukhroju minal holis ya. Jadi kalau kadar yang murni sudah mencapai nisab yaitu 20 miskal, maka diharuskan mengeluarkan zakat, dan zakat itu dikeluarkan dari kadar yang murni saja. Falau akhraja minal maghshushi fasartu ayablughal khalisu minhu qadral wajibi intaha. Andai kata seseorang mengeluarkan zakat ya, mengeluarkan zakat dari emas yang ada campurannya, maka syaratnya adalah kadar murninya harus mencapai kadar wajib. Jadi menjadikan emas campuran sebagai zakat itu syaratnya harus kadar murninya mencapai satu nisab. Wal fiddatu, sekarang ini membahas apa itu perak ya. Nisabuha mi'ata dirhamin kholisatan. Nisab perak adalah 200 dirham, ukuran dirham yang murni. Kholisah ini murni. Biwazni makata tahdidan aidan. Ukuran 200 dirham adalah timbangan Makkah ya. Dan timbangan ini sama seperti emas, ukurannya adalah tahdid. Tahdid itu tidak boleh kurang. Wa dirham khamsuna habatan minas syair wa khamsa habatin. Jadi ukuran 1 dirham adalah 50 2/5 ya. 50 dan 2/5 biji syair. Ini zaman dahulu kan manual semua ini. Wa huwa sab'ata asara qiratan ila khumsa qirat. Ukuran itu sama dengan 17 qirat kecuali 1/5. Kecuali 1/5 berarti 17 ya, 17 kecuali 1/5 berarti 16, gimana ya, 16 1/9 1/95 kecuali 1/5. Famata zidu alaiha salah satu asba'in kana miskolan. Jadi kalau hitungan ini sudah bertambah 3/7, maka itu sudah dihitung ukuran 1 miskol. Qala al-Khisni. Di kitab ini sering sekali ya menukil atau mengutip pendapat dari al-Khisni. Wadirhamu sitatu dawanik. Satu dirham itu 6 apa? Dawanik ya. Dawanik itu mufradnya danik, kalau tidak salah danik. Faqulu asrati dirham sab'atu mathaqil min dhahab. Jadi setiap 10 dirham itu 7 miskol dari emas. Ini ukur perbandingan antara perak dan emas. Wada Ibnu Mundhir annal ijma'a munqati'un 'ala anna nisabal fiddah 100 dirham. Ibnu Mundhir mengklaim ya, Ibnu Mundhir mengklaim bahwa ulama sepakat atas nisab fiddah itu ukurannya 200 dirham. Jadi ukuran 200 dirham itu menurut Ibnu Mundhir itu adalah ijma' ulama. Wa ala anna nisab adh-dhahabi 20 mithqalan idza balagat qimatuhu 100 dirhamin. Dan Ibnu Mundhir juga mengklaim bahwa ulama sepakat nisab apa itu nisab emas itu 20 mithqal bila memang harganya mencapai 200 dirham. Wala zakat fil maghsusi min al-fiddah wal khalis minha 200 dirham. Ini seperti emas tadi, bahwa perak yang campuran ya, al-maghsus ini campuran, perak yang campuran itu tidak wajib zakat kecuali bila kadar murninya mencapai nisab, yaitu mencapai 200 dirham ya. Harganya mencapai 200 dirham. Wahina idin fatajibu wa tukhraju minal kholis. Maka bila sudah mencapai 200 dirham harus dikeluarkan zakat, dan zakat yang dikeluarkan harus berupa perak yang murni ya, perak yang murni. kemudian falau akhrajah malah keliru ini. Falau akhraja khamsan maghsusatan an mi'atai dirhamin khalisatin lam yujizihu. Bila ada seorang yang mengeluarkan zakat 5 5 perak yang campuran dari 200 perak yang murni. Jadi perak yang mencapai satu nisab itu murni, kemudian yang dikeluarkan adalah campuran, maka hal itu tidak cukup. Walau malaka mi'atai dirhamin makshu satan fala zakata. Anda kata seseorang memiliki 200 dirham, 200 dirham tapi campuran, maka itu tidak wajib zakat. Fa idza balaghat qadran yakunul khalisu qadran nisabin wajabat. Bila kadar yang murni sudah mencapai satu nisab, maka baru wajib mengeluarkan zakat. Wa idza akhraja minha fayajibu ayakunal mukhraju fihi minal khalisi qadra rubu'il usur. Bila sudah mencapai nisab, maka zakat yang dikeluarkan dari perak campuran itu harus kadar yang murni itu harus mencapai kadar seperempat dari sepersepuluh, seperempat dari sepersepuluh. Jadi kadar yang dikeluarkan itu juga disyaratkan hitungan tertentu, ukuran tertentu. Kemudian wajibu fihi ma'idhabi wal fiddah rubu'ul usuri, diharuskan untuk mengeluarkan zakat emas dan perak itu ukurannya seperempat dari sepersepuluh. Jadi sepersepuluh dibagi empat itu hasilnya 2,5 ya. 100 dibagi 10 kan 10, 10 dibagi 4 kan 2,5. Liqaulihi laisa fi aqalla min 20 dinaron syai'un wa fi 20 nisfu dinar. Jadi seorang yang memiliki dinar bila kurang dari 20 ya. Bila kurang dari 20 dinar maka tidak harus membayar apapun. Dan ukuran 20 itu separuh dinar ya, separuh dinar. Ini separuh dinar ini sama dengan rubul usur. Ini dinar ya, bukan dirham ya. Jadi kalau sudah memiliki 20, kalau sudah mencapai nisab ya, yaitu 20, maka diharuskan separuh. Wa qawlihi wa fi riqati rubul usur. Ini biasanya warik ya. Fidah itu biasanya di istilah lainnya atau bahasa lainnya adalah warik. Ini riqah. Ini ada hadis lain yang mengatakan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat perak adalah seperempat dari sepersepuluh. Wala zakata fi huliyin mubah. Tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan yang boleh dipakai. Li'annahu mu'addun listi'malin mubah. Karena perhiasan-perhiasan itu memang disediakan untuk penggunaan yang diperbolehkan oleh syariat. Wa mazada 'ala nisabi fa bihisabihi walau qalla. Sama halnya seperti zakat tumbuhan dan tanaman, bila ada kadar yang lebih dari satu nisab, maka kadar itu juga harus dikeluarkan zakatnya sesuai persentasenya, walaupun hanya lebih sedikit. Bikhilafi zaiti 'ala nisabi fil mawasi haitsu kanatil awqasu afwan. Berbeda dengan zakat yang ada di binatang ya, zakat yang ada di binatang. Kalau zakat yang ada di binatang itu ada istilah waqos ya, bilangan antara dua nisab. Waqos itu dimaafkan oleh syariat, dalam arti selebihnya dari nisab selama tidak mencapai nisab yang baru maka itu tidak harus dizakati. Wal farqu dhururul musyarakah fil mawasi wa huna la musyarakah afada dzalikal khisni. Perbedaan antara zakat binatang dengan zakat emas dengan zakat emas perak adalah di dalam zakat binatang itu ada musyarakah. Musyarakah itu satu benda atau satu hewan yang dimiliki lebih dari satu orang. Dan musyarakah itu memberatkan ya. Dan di dalam zakat ini tidak ada permasalahan musyarakah. Jadi karena di dalam zakat apa itu zakat binatang ada musyarakah, dan di zakat emas dan perak tidak ada musyarakah, maka yang ada wakasnya, yang ada bila yang ada jumlah yang tidak harus dizakati setelah nisab itu terkhusus pada binatang saja. Ini sudah 30 menit dan tidak ada yang mengikuti, jadi saya akhiri saja streamingnya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.